Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan, Bapak pembimbing kami, Bapak Suharno hafizahullah taala, karena beliau adalah pembimbing kami dan saya pribadi ketika menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci 2011 ya Pak, sudah 5 tahun karena saya mengikuti KPIH yang beliau bimbing dan beliau bina. Demikian juga seluruh rekan-rekan ikhwan dan akhwat peserta Pekasa untuk tahun 2016 ini, semoga Allah Azza wa Jal melimpahkan rahmah dan barokahnya untuk kita semua. Demikian juga menerima amal ibadah yang kita kerjakan selama satu bulan penuh ini insyaallah ta'ala. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, setiap kali masuk ke Masjid An-Nur lingkungan SMA 1 Surakarta ini, kenangan-kenangan tahun-tahun sebelumnya itu selalu saja muncul. Jadi kalau dihitung-hitung sudah 9 tahun saya mengenal masjid ini. Dari akhir 2007, kakak-kakak kelas kalian yang dulu aktif, sebagian mereka terakhir bertemu sebulan dua bulan yang lalu, itu sudah bekerja, sudah ada yang berkeluarga. Dan kalian mungkin pada beberapa tahun yang akan datang pun pastinya seperti juga melanjutkan perjuangan belajar, kemudian barangkali bekerja, menikah, berkeluarga dan seterusnya. Tapi kelebatan-kelebatan kenangan itu tidak akan mungkin bisa hilang. Masjidnya tetap warna hijau, karpetnya juga sama. Dan yang tidak pernah berubah adalah kantor Izzuddin, berantakan. Tapi untuk tahun ini nampaknya lebih rapi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak berantakan ya bukan kantor Izzuddin namanya. Sejak dulu sudah 7 tahun yang lalu, alhamdulillah. Nah, bukan berarti itu menunjukkan kalian tidak mengenal kerapian, bukan. Mungkin karena kesibukan belajar, sampai kemudian tata ruang pun ala kadernya, alhamdulillah. Nah, dulu saya masih berdomisili di Solo, tapi sejak 2 tahun terakhir ini saya kembali ke kampung halaman, tanah kelahiran, daerah istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillah Yogyakarta tetap istimewa, sementara Solo selalu berseri, ya tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengetahui terlebih dahulu para peserta untuk tahun ini. Kalau SMA 1 jelas karena panitia dan penyelenggara. Dari SMA 2 ada? SMA 2 tetanggaan padahal. SMA 3 alhamdulillah, berarti tiap tahun ini selalu mengirimkan pesertanya. SMA 4 alhamdulillah 3. SMA 5 SMA 6, SMA 7, alumni juga boleh. SMA 8, sampai berapa SMA Mas Solo? 8. Yang lain? Dari SMK barangkali? SMAA. Oh ya. SMA Gunungrejo. Gunungrejo itu maksudnya Karanganyar. Yang lain? SMA yang lain biar dikenal gitu loh. Jangan sampai kita dari awal sampai akhir ketemu ternyata kita tidak saling kenal. Rugi nantinya. Ada SMA lain atau SMK lainnya? Tidak usah malu-malu. Calon pemimpin-pemimpin bangsa harus punya mental. Ini alumni semua. Alumni apalagi. Ya, alhamdulillah. Nah, ikhwan dan akhwat, peserta Pekasa Pengajian Akbar SMA Sesurakarta tahun 2016, rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang ketiga kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu mempunyai lebih dari satu nama. Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Ramadan juga disebut dengan bulan doa. Ramadan itu disebut dengan bulan kedermawanan. Ramadan itu disebut juga dengan bulan puasa. Ramadan itu bulan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu adalah bulan salat malam. Salat malam yang mempunyai beberapa istilah juga tetapi sama. Kadang disebut dengan salat tahajud, kadang juga disebut dengan qiyamul lail, ada yang menyebutnya salatul lail. Untuk Ramadan biasa disebut dengan salat tarawih. Nah, bulan Ramadan itu bulan salat malam. Karena tiap malam, alhamdulillah, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia semangat untuk menegakkan salat malam yang kemudian disebut dengan salat tarawih. Satu kegiatan ibadah yang barangkali tidak bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Jadi dorongan untuk melaksanakan sholat malam di luar bulan Ramadan, kalau tidak kecil, sedang, atau bahkan mungkin tidak ada semangat sama sekali. Coba kalau kita ingat-ingat lagi, setahun sebelum ini, dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang ini, berapa kali kita bangun di tengah malam untuk kemudian menegakkan salatul lail atau salat tahajud? Barangkali bisa dihitung dengan jari. Atau mungkin dari kita ada yang belum pernah sama sekali. Alhamdulillah bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan untuk kita dalam beribadah. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatish syayatin." Kata Nabi SAW, kalau bulan Ramadan itu telah tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan dikunci rapat-rapat, sementara syaitan itu dibelenggu. Sebagian ulama memahami secara zahir hadis ini, artinya pintu-pintu surga betul dibuka, pintu neraka betul-betul ditutup, dan syaitan benar-benar dibelenggu. Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa yang dimaksud sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan bahwa bulan Ramadan itu semangat untuk beribadah meningkat. Jalan-jalan kebaikan itu Allah bukakan. Sementara keinginan untuk berbuat jahat, melakukan dosa, itu seakan-akan mengendap, tertutup. Dan memang semestinya harus seperti itu. Salah satunya adalah melaksanakan sholat malam, sholatul lail, sholat malam. Maka marilah kita berusaha untuk tidak melewatkan satu malam pun kecuali kita di sana mengikuti sholat tarawih berjamaah bersama dengan kaum muslimin, menjadi makmum bersama-sama dengan kaum muslimin. Seandainya suatu saat kita lelah, capek, mungkin karena tugas yang menumpuk, atau barangkali kita baru pulang dari luar kota, atau barangkali sedang keluar kota, atau mungkin sakit, nah, usahakanlah tetap melaksanakan sholat malam tarawih, tapi di rumah. Usahakan itu. Jangan sampai satu malam lewat. Karena kesempatan ini entah bisa terulang kembali ataukah tidak selepas bulan Ramadan nanti. Padahal tujuan dan harapannya, ikhwan dan akhwat rahimahumullah, ketika kita sudah membiasakan diri melaksanakan sholat tarawih satu bulan penuh di Ramadan, kebiasaan itu bisa kita pertahankan, kita jaga sampai pada bulan Syawal, bulan Dzul Qa'dah, bulan Dzul Hijjah, Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus begitu Rajab, Sya'ban sampai Ramadan tahun yang akan datang. Yang dituntut itu adalah kesinambungan, kontinuitas ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Harapannya itu terus berlanjut sekalipun bulan Ramadan sudah usai. Bukan seperti yang dianggap oleh sebagian kawan-kawan kita, kalau sudah Idul Fitri ya sudah selesai bebannya. Tapi harapannya selesai bulan Ramadan kita masih aktif berpuasa, puasa sunnah, kita aktif terus membaca Al-Quran, berinfak dan bersedekah kepada fakir dan miskin, tetap melaksanakan sholat malam, itu harapannya. Ikhwan dan akhwat, rahimakumullah. Kesempatan untuk melaksanakan sholat malam, secara khusus dalam hal ini adalah sholat tarawih, itu kesempatan yang besar sekali. Cara yang mudah untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal sebanyak-banyaknya. Apakah pernah terbayang oleh kita melaksanakan sholat malam sejak selesai sholat isya sampai menjelang subuh? Saya kira tidak pernah terbayang sama sekali. Maksudnya, pernahkah terbayang oleh kita melakukan sholat malam itu startnya, kalau kita ambil dari jam, katakan dari jam 8 malam, itu sampai jam 4. Jumlah rakaatnya tetap sama, 11. Tapi bacaannya panjang. Tartil. Rukuknya lama. Sujudnya lama. Kemudian perpindahan antara 2 rakaat ke 2 rakaat yang berikutnya. Atau 4 rakaat ke 4 rakaat yang kedua. Jaraknya juga cukup membuat kita untuk istirahat yang disebut dengan tarawih. Bayangkan startnya dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Saya kira sulit untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Begitu aja. Taras nama buatan. Begitu pernah terbayang sholat dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Kalau begadang lah mungkin. Atau naik gunung bisa kalian. Startnya dari pos kelima sampai puncak Gunung Slamet. Dari jam 4 sore sampai di puncak mungkin jam 2 malam istirahat jam 4. Mungkin bisa kita lakukan. Tapi kalau sholat, jangankan dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Kita sholat zuhur dan asar yang sekiranya hanya 10 sampai 15 atau 20 menit paling lama. Itu belum tentu kita melakukannya dengan ringan dan mudah. Kita rasanya abot, berat. Masya Allah. Seakan-akan pekerjaan lain itu jauh lebih penting daripada sholat berjamaah. Sehingga iman kalau ditinggal. Sekalipun sudah sholat, selesai sholat, dan rampung kembali kepada pekerjaan dan kegiatan sebelumnya. Seakan-akan sholat itu dinomor 2 kan, nomor 3 dan nomor 4. Tapi coba sekarang bayangkan dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Sholat berdiri. Kalau saya terus terang gak mampu. Kalau kalian saya yakin ada 1-2 lah yang mampu. Yakin banget 1-2 di antara kalian ada yang mampu. Mampu ngebayangin. Bukan mampu bener-bener gini. Wah, kalau ada orang zaman sekarang dari jam 8 sampai jam 4 pagi sholat malam khusyuk begini, dia baca setiap ayat yang dia baca, dia pahami, dia renungi. Masya Allah, itu a'badun nas, orang yang paling semangat ibadahnya di zaman ini. Tapi insya Allah tetap ada yang tersisa dari hamba-hamba Allah yang memiliki kemampuan seperti itu. Nah, kita semua yang hadir saat ini sebenarnya punya kesempatan untuk meraih keutamaan sholat satu malam penuh. Caranya bagaimana? Ikuti sholat tarawih Anda sebagai makmum dari awal sampai akhir, jangan putus. Karena Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, sudah pernah bersabda bahwasanya man shalla khalfa imamihi, barang siapa sholat di belakang imamnya menjadi makmum, sholat malam, sholat tarawih maksudnya, dari awal sampai akhir, kutibat lahu sholatul lail kulluha. Catatan pahala untuk dia, pahala yang dia dapatkan, itu sama persis tidak kurang tidak lebih dengan pahala orang yang sholat satu malam suntuk penuh. Tapi syaratnya itu mengikuti sholat tarawih jadi makmum dari awal sampai akhir. Itu syaratnya. Apabila syarat itu bisa kita penuhi, maka pahala yang kita peroleh dan kita dapatkan insya Allah, mudah-mudahan Allah catat demikian, itu sama besarnya dengan pahala orang yang sholat dari awal malam sampai menjelang subuh. Pahalanya kan luar biasa. Jadi kalau kita konversi dengan waktu sekarang, siapa yang sholat tarawih penuh ikut imam menjadi makmum dia dari jam 8 sampai jam 9 lah, katakan begitu ya, dari rakaat pertama sampai witir selesai, satu jam dia ikut imam, ada istirahatnya dan yang lainnya, itu pahala yang dia dapatkan besarnya seperti pahala orang yang sholat dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Tapi ingat syaratnya mengikuti imam dari awal sampai akhir. Bukan aku tak minum witir wae kan itu. Atau mengikuti Allahu Akbar dapat dua rakaat, imam bangkit untuk rakaat ketiga dan keempat karena katakanlah imamnya sholat tarawih 2-2-2-2-2-1, kita udah ikut jadi makmum dua rakaat, kemudian keluar ngeteh, ngopi atau mungkin minum es buah, es jeruk, es macam-macam itu, jus dan yang lainnya. Nanti kalau udah tarawih, udah mau witir, baru cepet. Oh, Akbar. Kalau kelasnya kita masih SD, sekolah dasar, ya masih dimaklumi. Tapi kalau sudah sekolah menengah atas, apalagi SMA 1 Surakarta, wah, ora wangun. Kalau saya dulu masih ingat, waktu SD begitu, caranya demikian. Rakaat pertama, kedua, ikut. Nanti saya tuh dolan, wah, gitu. Itu. Nanti pas mau witir, masuk lagi. Jadi kakak-kakak pembina kita di TPA udah ngeliat itu. Kalau salat tarawih awalnya full, nanti pas rakaat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, doning di. Pada kemana ini? Tapi pas witir, penuh lagi. Itu SD, Mas. Kita udah gak level kayak gitu. Level kita udah naik. Level kita dari takbiratul ihram ikut imam, sampai salam tetap ikuti imam. Pahalanya sebesar apa? Sebesar orang yang melaksanakan salat malam dari awal sampai akhir. Ini kan luar biasa. Tapi masya Allah, kita saksikan sekarang persentase kaum muslimin yang mempunyai kesadaran dan semangat untuk melaksanakan salat tarawih menjadi makmum bersama dengan kaum muslimin hanya tersisa berapa persen. Nah, kalau malam pertama masjid full, kedua tetap full, ketiga full, lama-lama berhenti, berhenti, berkurang, nanti menjelang akhir tambah lagi tetapi tidak sebanyak malam yang pertama. Padahal pahalanya luar biasa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi berdasarkan sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan ikhwan dan akhwat Pekasa Pengajian Akbar SMA Surakarta tahun 2016 di SMA 1 Surakarta ini rahimakumullah. Ketika kita semua mempunyai semangat dan pembahasan seperti ini juga untuk akhwat juga. Untuk akhwat pun demikian, jangan sampai melewatkan satu malam tanpa melakukan qiyamul lail, tahajud. Jangan sampai. Nah, kecuali kalau datang bulan, menstruasi, itu lain perkara. Tapi selama dalam keadaan suci, tidak ada penghalangnya. Usahakan untuk melaksanakan sholat malam. Usahakan untuk melaksanakan qiyamul lail. Kalau tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, laksanakan itu di rumah, walaupun seorang diri. Jadilah wanita-wanita yang salihah dengan mempertahankan ibadah salat malam di sepanjang hidup kita. Nah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Menjaga ibadah salat malam adalah sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Tentunya kita semua ingin sekali dicintai Allah Azza wa Jalla. Bahkan keinginan itu begitu besar dan kuat. Menjadi hamba yang dicintai Allah. Karena hamba yang dicintai Allah itu akan mendapatkan dan memperoleh sekian banyak keutamaan dan keistimewaan. Yang itu tidak diberikan kepada mereka yang tidak dicintai Allah Azza wa Jalla. Semakin dicintai Allah, semakin banyak dan semakin kuat keistimewaan yang Allah berikan untuk dia. Menjadi hamba yang dicintai Allah itu artinya mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah dunia dan akhirat. Kalau Anda menjadi hamba yang dicintai Allah, maka Allah yang akan selalu menjaga, melindungi Anda. Kalau Anda dicintai Allah Azza wa Jalla, Allah akan memudahkan semua urusan Anda. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang rumit. Kalau Anda dicintai Allah Azza wa Jalla, jalan keluar dari tiap masalah yang dihadapi itu bukan hanya satu. Allah akan bukakan sekian banyak solusi dan jalan keluar. Kalau Anda dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat langit pun ikut mencintai Anda. Bahkan semua makhluk yang di atas, yang ada di atas muka bumi ini, akhirnya bisa menerima Anda. Baik yang menyatakan cinta maupun yang menyatakan benci. Maksudnya apa? Dalam suatu kesempatan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril alaihi salam fa yaqul ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah berfirman, "Wahai Jibril, sungguh aku telah mencintai si fulan." Orang itu, namanya disebut, nama ayahnya disebut. Artinya, karena aku mencintai si fulan, maka wahai Jibril, cintailah dia. Akhirnya hamba tersebut apa? Dicintai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Selanjutnya malaikat Jibril nada ahlas samawat. Malaikat Jibril akan memanggil semua penduduk langit. Dan penduduk langit itu tidak sedikit, saudaraku. Sebagai gambaran sederhana saja, seberapa banyak malaikat-malaikat Allah yang ada di atas langit sana. Kita membaca sekian banyak riwayat yang menjelaskan tentang sebuah tempat yang dinamakan dengan Baitul Ma'mur. Sebuah lokasi di atas langit ketujuh. Sebuah bangunan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari ada 70 ribu malaikat yang masuk ke sana, ke Baitul Ma'mur. 70 ribu malaikat masuk ke sana. Hari itu juga keluar. Malaikat yang pernah masuk ke sana kemudian keluar, tidak akan kembali lagi masuk untuk yang kedua kalinya. Dipengge mas. Dikalikan kalau sehari 70 ribu. Kalau 1000 hari aja udah berapa? Berapa? Berapa? Yakin ya? Gak kurang, ntar rugi loh. Betul yakin 70 juta? Oh kok ragu? Yakin kan? 70 ribu kali 1000. 70 juta? Bagus. Calon pedagang sukses ini. Iya kan? Cita-citanya mas? Pengusaha? Cocok berarti. Kelas berapa sekarang? Baru lulus. Udah daftar? Di mana? Fakultasnya? Oh, pengusaha apa kedokteran? Jurusannya kedokteran, tapi besok kayaknya jadi pengusaha. Psikologi? Oh, psikologi, jadi bukan pengusaha tadi, salahnya tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan kan, dokter jadi pengusaha, psikolog jadi pengusaha. Kan itu paling tidak kita pengusaha masing-masing lah. Ya. Mas siapa namanya? Rohman. Asli Solo mas. Pantesan halus. Iya. Jadi dalam satu hari 70 ribu malaikat yang sudah keluar nggak kembali lagi. Berarti sekian banyak kan malaikat-malaikat Allah di langit sana. Nah malaikat Jibril alaihissalam memanggil semua penduduk langit. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Inna Allah ahabba fulanan fa ahibbu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai si fulan, maka kalian semua harus mencintai dia. Bayangkan seorang hamba yang dicintai Allah, akhirnya dicintai malaikat Jibril, dicintai malaikat-malaikat semuanya penduduk langit. Kemudian kata Nabi di akhir hadis, "Fa wudhi'a lahul qabulu fil ardi." Kemudian dia akan diterima, akan dicintai, akan disayang di atas muka bumi. Antara yang cinta dan yang benci sama-sama sayang dan menerima. Maksudnya apa? Orang hidup itu kan semua kita pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang cinta, ada yang benci. Kan begitu ya. Tetapi yang membedakan, yang membedakan antara seorang hamba yang dicintai Allah dan yang tidak dicintai Allah itu apa? Hamba yang dicintai Allah, walaupun dibenci oleh orang, mereka yang membencinya tetap menaruh segan dan hormat di dalam hati. Beda dengan seorang hamba yang tidak dicintai Allah. Kalau dia dibenci, benar-benar dibenci. Tidak menyisakan segan, tidak menyisakan hormat. Sama sekali. Sekarang berapa banyak orang yang ketika meninggal dunia, kemudian yang mengucapkan bela sungkawa, kemudian yang memuji dan menyanjung, ternyata bukan hanya teman-temannya, bahkan lawannya sekalipun ikut memuji dan menyanjung. Contoh sekarang yang paling dekat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kan dibenci juga ya, dibenci oleh orang-orang kafir. Tapi mereka yang membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya mereka menaruh segan dan hormat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Khalid bin Walid, semua ulama-ulama Islam, walaupun dibenci, tetapi pihak yang membenci tetap menaruh hormat dan menaruh segan. Tapi kalau orang itu betul-betul tidak dicintai Allah, sekali kemudian ada pihak yang membenci, ya kebenciannya memang betul-betul benci, tidak menyisakan segan, tidak menyisakan hormat. Itu kelebihan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat malam yang kemudian ketika Ramadan kita sebut dengan salat tarawih, itu kalau dikerjakan secara konsis, terus-menerus, tidak putus, menjadi sebab Allah mencintai hambanya. Jadi kalau kita misalkan ditanya caranya bagaimana ya agar dicintai Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ya ada banyak cara untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Salah satunya adalah melaksanakan sholat malam. Nah, kesempatan kita Ramadan penuh ini, kerjakan sholat tarawih. Kalau misalkan ada sesuatu uzur, alasan kita tidak berjamaah di masjid, tetap kerjakan di rumah sendiri. Tidak bisa di awal malam, nanti saat sahur menjelang kita bangun, laksanakan sholat malam. Karena itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Rekan-rekan ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, peserta pengajian Akbar SMA Surakarta tahun 2016 di Masjid An-Nur SMA 1 Surakarta ini, ada sebuah cerita dari ulama kita. Saya lupa secara persis apakah beliau itu termasuk generasi tabi'in, yaitu generasi sesudah sahabat Nabi, ataukah generasi yang selanjutnya generasi tabi'ut tabi'in. Saya lupa persis. Tapi yang jelas beliau berasal dari generasi yang mulia itu. Namanya, nama beliau itu Silah bin Asyam rahimahullah. Nah, Silah bin Asyam ini terkenal dengan ibadahnya. Di antara ibadah yang membuat beliau dikenal itu adalah salat malamnya. Ia mulai. Hari-hari itu adalah hari-hari kaum muslimin menghadapi sekian banyak ancaman dari luar, terutama dari kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kerajaan Romawi dan kerajaan Persia, Romawi itu adalah orang-orang Nasrani, Katolik, Kristen, dan Yahudi. Sementara Persia adalah kerajaan Majusi, penyembah api, Zoroaster waktu itu, penyembah patung dan berhala. Jadi dua kerajaan besar ini menilai Islam itu sebagai sebuah ancaman. Mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Mereka khawatir wilayah-wilayah mereka akan berkurang dengan datangnya Islam. Sehingga sebelum itu terjadi, maka orang-orang Romawi, dalam hal ini kerajaan Romawi dan kerajaan Persia, itu terlebih dahulu mengganggu kedaulatan kaum muslimin. Jadi mereka masuk ke wilayah kaum muslimin, ke perbatasan-perbatasan, lalu membuat kerusakan, menyerang tiba-tiba, membunuh para penduduknya. Sehingga kaum muslimin bangkit untuk membela diri. Nah, ulama kita yang bernama Silah bin Asyam ini termasuk ulama yang punya semangat untuk membela kedaulatan kaum muslimin. Memiliki tekad yang kuat dan membaja untuk bergabung dalam pasukan kaum muslimin, mempertahankan kehormatan kaum muslimin. Panglima saat itu dinamakan dengan nama beliau yang terkenal adalah Panglima Ja'far. Saya lupa bin siapa, tapi namanya Ja'far. Nah, Silah bin Asyam masuk dalam kesatuan pimpinan Panglima Ja'far. Perang menang. Sebagai seorang panglima, Ja'far pun mendengar cerita-cerita tentang anak buah dan prajuritnya, termasuk cerita tentang Silah bin Asyam. Salah satu cerita yang sampai kepada beliau, Silah bin Asyam ini itu rajin mengerjakan sholat malam, pengen ngecek. Nah, jadi suatu malam ketika pasukan itu diistirahatkan di pinggir sebuah hutan, Panglima Ja'far ini menyamar ya, menyaru jadi prajurit biasa, lalu mengambil posisi pada jarak pandang dan jarak awas dari Silah bin Asyam. Cuma pengen buktikan ki janjane Silah bin Asyam ini salat malam tenanan apa ndak ini. Panglima Ja'far kemudian tidur, posisinya bisa memperhatikan dan mengawasi Silah bin Asyam. Perhatikan. Pasukan sudah mulai persiapan tidur-tidur terus. Termasuk Silah bin Asyam kelihatan begitu persiapan tidur, ambil selimut, tidur. Sama dengan pasukan yang lainnya. Dalam hati Panglima Ja'far, loh. Pertanyaan. Ternyata sama saja dengan ini. Sampai jam berapa ini, Mas? Zuhurnya jam 11:30. 11:30. Berarti ini sampai jam 11:30 kurang 5 kurang 10. 11:30 pas saja. Ya, derek panitia ajalah. Jadi Panglima Ja'far itu menyaksikan. Loh, tidur seperti biasa orang lain. Tapi karena penasarannya full ya, penasarannya itu betul-betul besar, tetap Panglima Ja'far gak tidur, diperhatikan terus. Tapi memperhatikannya bukan sambil berdiri, sambil tidur-tiduran juga sambil lihat. Ternyata rekan-rekan ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, di pertengahan malam Silah bin Asyam itu bangun. Lihat kanan kiri, ke belakang sudah kelihatan sepi. Terus jalannya berjingkat-jingkat ya. Pelan-pelan. Diikuti oleh Panglima Ja'far. Kemana dia pergi? Ternyata mencari lokasi yang sepi. Sebuah tempat yang nampaknya, menurut Panglima Ja'far waktu itu, Silah bin Asyam memilih tempat yang memungkinkan orang lain itu tidak bisa melihat. Sembunyi-sembunyi itu. Untuk menjaga keikhlasan itu memang luar biasa ya. Untuk menjaga kehormatan. Beliau berusaha sholat malam tanpa diketahui oleh orang. Kan itu. Bukan seperti sebagian orang. Kan, sholat malam lagi pisan wae diumbomuke. Neng kelas ngantuk. Pagi. Bangun. Neng kelas kok ngantuk. Orang ngerti Bobi. Tadi malam gue sholat nih. Jadi itu malah disombong-sombongin, dicerita-ceritain kesana kemari. Padahal sudah bagus. Dia melaksanakan sholat malam, gak ada orang tahu itu. Disembunyikan betul. Ini malah dia tersinggung karena ditegur temannya. Kok ngantuk sih? Ya, lo gak tahu sholat malam gue ini. Sholat malam? Iya dong, siapa juga gue. Padahal baru sekali sholat malam. Para ulama kita mengajarkan seperti itu, ikhlas diupayakan untuk orang lain itu tidak tahu, disembunyikan, bukan kemudian malah status update-nya diperbarui, lagi sholat malam nih, ya jam 2 kurang seperempat bangun dingin, tapi karena ingat Allah tetap gue paksain. Ya salah. Jam 2 kurang 10 tadi kan 2 kurang seperempat nih, sekarang jam 2 kurang 10, ternyata kalau malam air dingin juga ya. Pas jam 2, aduh setelah wudhu ngantuknya hilang. Ya. Nanti jam 2 lebih 5, alhamdulillah bisa dapat 2 rakaat nih. Sampai salam. Jadi pegangannya bukan Quran. Pegangannya HP. Cuma untuk update status nih sampai selesai. Terakhirnya, ada yang mau titip doa enggak biar gue doain nih? Ya. Asik banget. Di share di grup tuh. Mulai pakai Twitternya lah, Facebooknya atau yang lain, lainnya. Kakao Talki ada gak kayak gitu kakaonya? Di WhatsAppnya, Telegramnya. Ini pas mau doa nih, sepertiga malam yang terakhir, Allah turun di atas langit bumi nih. Kan ada yang mau titip doa nih, mumpung mustajab, gratis. Ya, Masya Allah. Kalau para ulama kita disembunyikannya tenanan mas, jangan ngora kita uang, sembunyi-sembunyi betul. Tapi kan panglima posisinya penasaran, diikutin terus. Jadi sholat malamnya Silah bin Asyam itu diikutin terus sama panglima Ja'far, diikutin, diperhatiin. Masya Allah, di tengah malam ketika beliau sedang sholat, cahaya bulan ada kelihatan dari arah yang berlawanan dari arah panglima Ja'far. Seekor singa datang. Bahasa Inggrisnya apa itu kalau singa? Masih sama gak bahasa Inggris yang dulu sampai sekarang? Singa apa? Lion. Lion apa? Lain. Lion kan ya. Jadi seekor singa itu datang. Masya Allah. The lion was speaking. Seekor singa datang ini. Apa namanya? Kalau mau diposisikan begini ya. Mau diposisikan itu sekarang Silah bin Asyam sholat. Ngadepnya kan ke sana ya. Ke kiblat. Iya kan? Betul gak? Kemudian Panglima Ja'far itu memperhatikan dari arah sana, dari arah belakangnya. Singa datangnya dari arah sini. Paham gak? Itu apa namanya? Tegak lurus apa tegak apa itu? Lurus-lurus saja. Kalian kan lebih pinter, saya udah lama lulus SMA-nya, jadi udah lupa teori-teorinya ini. Jadi yang lurus sejajar atau lurus apa namanya ini? Mas? Yang IPA? Lurus apa itu? Apa gak ada istilahnya? Apa? BB. Sengwes kuliah juga boleh. Segaris. Lulus segaris. Nah, itu sahabat saya baru datang, Mas Hasbi itu. Kakak kelas kalian. Ya Mas Hasbi? Mungkin ada yang gak kenal kalian. Udah itu orang tua itu. Jadi segaris mas ya. Yakin ya? Segaris. Betul mas Anggit ya, segaris ya. Jadi Silah bin Asyam di tengah. Singanya datang gini. Di sana Panglima Ja'far. Kalau posisi posisi normal, kira-kira Silah bin Asyam ini bisa merasakan kehadiran sang raja hutan ini gak? Kira-kira loh, bisa merasakan. Oh itu hewan besar kok, buas. Ada aumnya juga, aumannya. Jadi Panglima Ja'far sudah deg-degan ini. Urusannya nyawa mas. Tapi Silah bin Asyam tetap khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk. Ini singa semakin mendekat, beliau tetap sholat. Kalau misalkan pakai stetoskop, tetap jantungnya gak berubah, tetap deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg- raja hutan singa itu tidak dia pedulikan. Acuh. Kenapa? Tenang dan khusyuk dalam salat malamnya. Sampai singa itu betul-betul datang mendekat, duduk di sampingnya Silah bin Asyam. Duduk di sampingnya Silah bin Asyam rahimahullahu ta'ala. Panglima Ja'far udah ketakutan, cara berpikirnya udah amburadul tuh, udah galau gitu, kacau. Ini jangan-jangan Silah bin Asyam terus diterkam, dimakan, dihabisin, dikulitin gitu, di ini dia. Itu udah pikir aja macam-macam tuh, kacau. Dan masya Allah Silah bin Asyam tetap sholat. Selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ja'far, saya perhatikan Silah itu kok seperti ngobrol sama singanya. Ngobrol sama singanya, selesai salam, ngobrol. Selesai ngobrol, singanya pergi. Baru Panglima Ja'far mengakui memang ternyata cerita orang itu tidak salah. Ini bukti, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bukti bahwa orang yang dicintai Allah itu pun akhirnya akan dicintai oleh makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang dicintai Allah, makhluk Allah pun akan hormat dan segan kepada dia, termasuk binatang buas. Bayangkan binatang buas tunduk, menjadi seakan-akan tidak bertenaga, menjadi seperti seekor kelinci. Kelinci itu kan tenang gitu, anteng, luar biasa. dan untuk mendapatkan predikat hamba yang dicintai Allah dalam cerita ini kan jelas. Apa yang membuat Silah bin Asyam dicintai Allah Azza wa Jalla? Ibadah apa yang beliau kerjakan? Mas, sholat malam. Beliau sholat malam. Allah mencintai seorang hamba yang selalu menegakkan sholat malam. Kalau Allah sudah mencintai hambanya dengan sebab sholat malam dan sholat-sholat yang lain, makhluk-makhluk Allah pun segan dan hormat. Sampai singa pun hormat dan segan. Nah, ahlan wa sahlan Mas Asbi. Hamba, cakep nih. Lulus tahun berapa dulu Mas? Oh, lulusnya 2010. Sudah cukup tua ya. Jadi dicintai Allah, akhirnya makhluk-makhluk pun segan hormat kepada hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau misalkan apa sudah jarang sholat malam, sekali sholat malam tak jajal kan itu ya. Jajal penakut nih orang ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada di antara kita yang memang penakut. Ketoke yo sabuk hitam, ketoke yo karate ape, tapi kalau udah lewat tempat yang gelap apalagi samping kuburan mending nginep daripada maksa pulang malam ini. Mending bayar orang tukang ojek, kan ono koncone tukang ojek, daripada naik motor sendiri. Lebih bagus keluar uang dah daripada jalan sendiri lewat jalan sepi kena tengah hutan, tengah kebun, samping kuburan. Kita enggak bisa pungkiri, tapi saya yakin kalau yang di sini enggak ada yang penakut ini, yakin banget. Gitu Mas ya? Yakin enggak ikut sama saya, yakin enggak Mas? Yang hadir sekarang ini semuanya pemberani. Atau kira-kira ada sekian persen yang menakut? Ikut saya aja, yakin 100% ya. Semuanya pemberani. Tapi coba sekarang orangnya penakut. Rumah mungkin agak luas, sepi gitu. Mungkin dia cuma tinggal sendiri di rumah orang sama orang tuanya karena kakak-kakaknya udah pada pergi semua. Ini pengen ceritanya pengen nyoba sholat malam itu piye ini. Wudu. Penakut ini baru tuh. Ah, takut. Padahal apa? Tikus. Tikus tuh. Sudah selesai wudu mau meninggalkan lokasi kamar mandi atau tempat wudu di rumahnya. Kesek. Apalagi daun jatuh. Ini Masya Allah. Baru mulai sholat malam. Suara cecak padahal. Semua. Jadi wong kalau suara cecak kayak gitu berarti lihat setan kan ya. Wah, horor akhirnya. Bulu kuduknya gini. Baca kul ya ayyuhal kafirun enggak rampung-rampung. Kul ya ayyuhal kafirun la butu matabu. Pulang balik. Kok enggak ketemu lakum dinukum waliyadin ya? Kenapa kan ada kemiripan itu ya? La abudu matabudun wala antum abidun ma abud wala ana abidu ma abud wala antum ma abud. Kok orang enggak ketemu? Kenapa? Udah grogi. Apalagi Pak. Perasaannya tuh ada makhluk di belakang dia gitu. Padahal Masya Allah kalau seorang hamba itu sholat malam dari wudu, setan wis mlayu Mas. Gak berani deket-deket, terbakar dia. Gak mungkin berani deket-deket. Deket orang sholat, deket orang baca Al-Quran. Apalagi kalau sholat dikerjakan dengan khusyuk, Al-Quran juga dibaca dengan tenang. Sholat, apa itu setan akan takut. Tapi Masya Allah gak kebiasa gitu. Masya Allah. Padahal kita harusnya yakin dengan keterangan singkat di depan tadi, kalau kita dicintai Allah dengan salah satu sebabnya melaksanakan sholat malam, maka makhluk-makhluk Allah seluruhnya itu akan segan menaruh hormat, tidak akan mengganggu kita. Sekalipun kita diganggu, katakan, sekalipun kita itu tidak akan memberikan mudharat apa-apa. Sekalipun kemudian kita dirugikan, diganggu, disakiti, itu adalah tanda cinta Allah juga, agar Allah memberikan kesempatan kita bisa bersabar, agar Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita untuk meningkatkan derajat. Allahu Azza wa Jalla memberi kesempatan untuk kita agar kesalahan dan dosa-dosa yang kita kerjakan itu gugur, terhapus. Gambarannya begini, Mas. Kalau dari keterangan yang saya sampaikan tadi, orang yang dicintai Allah itu kan semua makhluk akan segan ya. Tidak akan mengganggu, tidak akan menyakiti karena Allah akan menjaga dan melindungi. Tapi sekarang prakteknya Nabi Muhammad sendiri coba. Nabi Muhammad jelas dan pasti ya beliau dicintai Allah kan ya. Dicintai Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa kok masih ada orang yang membenci, masih ada orang yang melukai? Dalam beberapa peristiwa dan momen Nabi SAW itu sampai terluka. Ketika beliau dakwah ke Taif dilemparin batu sampai telapak kakinya berdarah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam dalam perang Uhud sampai apa patah gigi seri beliau sampai berdarah-darah. Kok bisa? Katanya dicintai Allah akan dijaga, dicintai Allah itu akan dihormati dan disegani orang. Jawabannya, seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun bagian dari cinta Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bagian dari cinta Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, Nabi Muhammad kan bersabar akhirnya. Ketika Nabi Muhammad bersabar, dia akan semakin dicintai Allah. Ketika beliau bersabar, semakin tinggi derajatnya. Nah, kita pun seperti itu. Kita sudah berusaha melakukan semua cara dan langkah untuk mendapatkan cinta Allah. Kemudian insya Allah kita pun akan mendapatkan cinta dari Allah. Tapi kemudian kalau kita merasa di apa? Kok kita diganggu, disakiti orang, dirugikan? Loh, katanya kalau dicintai Allah tidak akan diganggu. Iya, betul. Tapi kalau kita memang betul dicintai Allah, gangguan dari orang lain, kita disakiti, kita dizalimi, kita dirugikan, itu pun sebenarnya bagian dari cinta Allah kepada kita. Dengan adanya hal-hal seperti itu, akhirnya kita akan bersabar. Bersabar itu membuat datangnya pahala banyak. Dengan bersabar atas gangguan dan kezaliman orang, ya, dosa dan kesalahan kita akan dihapus dan digugurkan terus begitu. Nah, tapi insya Allah tidak ada yang akan membahayakan kita apabila kita betul-betul menjadi orang yang dicintai Allah SWT. Tapi yang tadi jangan dicoba-coba ke juruk sini. Oh, aku sholat malam selama satu bulan nih, tak coba neng kandang harimau. Jangan coba-coba, mas, ini masalah nyawa nanti. Aku udah sholat malam satu bulan nih, udah dicintai Allah belum ya? Beli tiket masuk ke juruk, betul ya sebelahnya? Juruk masuk kandang macan misalkan. Atau misalkan gak masuk, cuma deket-deket tangannya digini kan. Waduh ya, berarti belum dicintai Allah nih. Bukan seperti itu ngetesnya. Itu namanya bunuh diri kalau seperti itu. Bunuh diri, gak usah coba-coba ya. Gak usah coba-coba. Nah, dan terus begitu. Cerita yang kurang lebih sama itu dialami seorang sahabat Nabi namanya Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Safinah, laki-laki tapi namanya Safinah. Itu termasuk orang dekatnya Rasulullah karena dulu adalah seorang budak statusnya hamba sahaya, kemudian dimerdekakan dan dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Safinah itu punya kedekatan, artinya hubungan apa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dekat sekali, seperti satu keluarga. Ya. Allah berikan kekuatan luar biasa kepada Safinah. Sampai-sampai dalam satu kesempatan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu melakukan perjalanan jauh dengan sahabat-sahabatnya. Ternyata di tengah perjalanan bahan makanan habis. Untuk melanjutkan hidup, menjaga nyawa biar tidak hilang, mau tidak mau kan tetap makan. Akhirnya yang diputuskan oleh Nabi SAW, unta yang digunakan sebagai alat angkut, ya, yang digunakan sebagai alat angkut barang, itu disembelih. Unta itu kan tugasnya untuk apa, angkutan penumpang, juga untuk angkutan barang. Jadi kalau barang banyak itu yang angkut siapa, unta? Ini butuh makan, perlu asupan. Akhirnya diperintahkan Nabi SAW, unta itu disembelihin. Terus barang siapa yang angkat? Kan begitu ya. Yang angkat barang siapa? Akhirnya kain-kain lebar itu disambung semua. Sambung. Katakan kain seperti ini ya. Lebar, disambung-sambung. Barang yang semula diangkut oleh unta diletakkan di situ, terus dibuat seperti buntalan. Diikat. Yang angkat siapa? Safinah. Diangkat begini. Jadi 2-3 ekor unta, artinya barang yang bisa diangkut oleh 2-3 ekor unta itu sendiri diangkat Safinah. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Safinah radhiyallahu taala, seandainya mau ditambah lagi, mau ditambah lagi, mau ditambah lagi, saya yakin masih kuat. Nah, kalau kita gimana, mas? Baru 20 kilo jalan aja udah ngos-ngosan, kan gitu ya? Ngos-ngosan ini unta, mas. Berapa ton itu? Diangkat sendiri sama Safinah. Tapi ceritanya bukan itu. Ceritanya kaitannya dengan cerita yang pertama tadi. Safinah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu pernah ikut ekspedisi perang sampai ke tanah Afrika. Afrika itu kan masih banyak hutan-hutannya ya. Tapi Afrika bukan Afrika Tengah atau Afrika Selatan, tapi Afrika Utara, betul ya? Bagian atas utara, betul? Yang Mesir, bawahnya Mesir, Libya, kemudian apa Aljazair, Mauritania, Maroko, Libya dan sekitar itu. Itu kan masih banyak hutan-hutannya. Lah, singkat cerita Safinah tadi, sahabat yang namanya Safinah itu ternyata kehilangan jejak. Terpisah dari induk pasukan, tinggal sendiri di tengah hutan. Padahal Anda semua sudah bisa membayangkan Mekah Madinah itu seperti apa, kan padang pasir. Nah, padang pasir, sehingga tidak terbiasa di hutan, tersesat. Dalam bingungnya seperti itu, seekor singa datang. Ini sudah posisi mau nerekam. Posisi mau nerekam. Tapi Safinah radhiyallahu anhu dengan keimanannya, dengan ketawakalan yang tinggi, ya, dengan ilmunya, itu menghadapi situasi sulit dan genting sedemikian, itu tenangnya luar biasa. Jadi singa udah mau menerkam gini, kata Safinah, sebentar, ana sahibu Rasulullah, saya ini adalah sahabatnya Rasulullah, sahabatnya Nabi Muhammad. Ketenangannya itu bukan ketenangan yang dibuat-buat, saya karena enggak dibuat-buat. Yang beliau sampaikan tenang, bahasanya tenang, nadanya juga tenang, jantungnya juga degupnya biasa. Nah, kan ada orang itu sebenarnya grogi tapi dibuat-buat biar nggak grogi kan ya? Mana? Dipaksa-paksain gitu sambil tahan napas di perut dikumpulkan. Nggak, saya kata Safinah, saya ini sahabatnya Rasulullah. Saya sedang kehilangan jejak. Itu langsung singanya langsung mengkeret. Bahkan singa itulah yang kemudian menjadi guide, penunjuk jalan. Seakan-akan berikan isyarat, melu aku. Dan itu, follow me. Ikut. Diantar sama singanya, masuk hutan sana-sini, terabat-terabat sini, sampai bisa bertemu dengan induk pasukan. Gabung. Subhanallah. Setelah gabung, singanya pergi. Ini hamba yang dicintai Allah, saudaraku. Pengen gak seperti itu? Pengen banget kan ya? Karena sekali lagi hamba yang dicintai Allah itu semua makhluk akan suka, akan senang, akan hormat, akan segan, akan nurut, akan ikut. Dalam hal kebaikan tentunya. Jadi sekarang kita introspeksi diri nih. Kita hidup sekarang ini, kita punya teman baik apa enggak, sedikit atau banyak. Kita disayang orang tua ataukah tidak, kita bisa diterima oleh masyarakat ataukah tidak. Nah, atau mungkin dikit-dikit masalah, konflik, pertikaian, perselisihan. Salah satu hal yang harus kita introspeksi, barangkali cinta Allah kepada kita belum seperti yang diharapkan. Karena yakinlah bahwa seorang hamba yang betul-betul dicintai Allah Azza wa Jal, itu pasti akan dihormati dan disegani. Itu pasti. Nanti kalau kalian sudah berkeluarga, ini net lo ya. Misalkan sudah berkeluarga, punya istri misalkan kok ora iso diatur, berarti jenengan harus introspeksi diri. Bukan istri yang gak bisa diatur, jenengan yang belum dicintai Allah. Kalau jenengan sebagai suami itu dicintai Allah, istri akan nurut. Lebih puas mana, istri atau singa? Wow. Mana Mas Asli? Lebih puas singa. Pasarannya seperti itu. Lebih beda kalau ada seorang wanita lebih puas daripada singa. Wallahu a'lam bishawab. Untuk akhwat juga seperti itu, sama. Kalau misalkan kalian besok wahai akhwat menikah, kemudian punya suami, ternyata suami panjenengan kok apa kelihatannya enggak cinta, enggak perhatian, enggak care, enggak apa segala macam, coba introspeksi diri. Mungkin Anda sebagai istri belum begitu dicintai Allah Azza wa Jalla. Karena yakinlah kalau Anda sebagai seorang istri dicintai Allah Azza wa Jalla, tidak akan mungkin Allah membiarkan suami Anda menyakiti Anda, enggak mungkin. Oh, sudah dicintai Allah kok. Allah tidak akan mungkin membiarkan hamba yang dia cintai lalu disakiti, diganggu, dizalimi oleh hambanya yang lain. Gak mungkin, pasti akan dijaga, dilindungi dan dibela. Misalkan ini cerita berikutnya nih, kan itu. 10 tahun kemudian, kan after 10 years again, kan itu ya. 10 tahun kemudian kalian sudah punya anak. Punya anak kok susah diatur. Ya introspeksi diri. Barangkali kita sebagai orang tua belum dicintai Allah seperti yang kita harapkan. Karena yakinlah, orang tua yang dicintai Allah, anaknya pasti nurut-nurut. itu kan al-jazak min jinsil amal, apa yang kita dapatkan sesuai apa yang kita perbuat. Kita kalau nurut kepada Allah, kita taat kepada Allah, maka orang-orang di sekitar kita pun akan taat, ikut kita dalam yang baik tentunya. Kalau sekarang kalian, jangan sekarang lah, kalau besok kalian menjadi seorang pengusaha ya, punya karyawan, pegawai ya mas ya, Mas Rahman punya pegawai segala macam, jangan lupa kita dong. Nanti kalau udah punya pegawai banyak karyawan, ternyata karyawannya do demo, pegawainya unjuk rasa, dikit-dikit protes, wah, terus apa namanya, mogok kerja. Sebelum kita salahkan karyawan dan pegawai kita, coba langkah pertama introspeksi diri ya. Karena yakin kalau kita sebagai atasan, pimpinan, ya sebagai seorang apa yang dituakan, kita itu menjadi hamba yang taat dan dicintai Allah, yakinlah karyawan-karyawan itu akan manut. Yakin. Nah, tapi kalau misalkan ada kejadian seperti itu ya, kita introspeksi diri sejauh mana kita itu dicintai Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kan itu. Nah, maka kesempatan bulan Ramadan ini jangan dilewatkan. Kesempatan untuk mendapatkan atau kesempatan untuk melakukan satu langkah atau satu cara guna memperoleh cinta dari Allah Azza wa Jalla. Caranya dengan apa? Menjaga sholat malam. Sholat tarawih itu jangan sampai lepas mas. Sak sibuk-sibuknya panjenengan, tolong jangan sampai lepas itu sholat malam. Nah satu bulan ini kan dorongan sholat malam besar. Kenapa? Rame-rame, berjamaah, ya ada camilannya, ada makanannya, bertarawih ngangkring, misalkan ya. Artinya dorongan untuk sholat malam itu ada. Nah harapannya ketika satu bulan penuh ini kita sudah biasa melaksanakan sholat malam, pada bulan-bulan selanjutnya di luar Ramadan, kebiasaan itu masih bisa kita jaga. Jadi ritmenya itu, ritme hidup kita sudah, sholat malam itu bukan menjadi sebuah beban lagi. Kan gitu ya. Ritmenya itu sudah terjaga gitu. Sehingga harapannya kita semua akan menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya beri diskon 3 menit buat panjenengan semua. Tadi pesan panitia kan tengah 12. Saya korting 3 menit. Kan itu untuk persiapan wudu dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gabungkan dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang dicintainya bersama dengan para nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.